أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wabantu. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, di rubrik bimbingan zikir kita pada kali ini, kita akan membacakan doa yang disyariatkan dalam hal ruku. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim, yang artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, dibaca 3 kali. Ataupun membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yang artinya Maha Suci Engkau ya Allah Tuhanku dengan pujimu. Ya Allah, ampunilah dosaku. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, yang artinya Engkau Tuhan yang Maha Suci dari kekurangan dan hal yang tidak layak bagi kebesaran-Mu. Maha Agung Tuhan Malaikat dan Jibril. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Dawud. Juga beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqalla bih qadami, yang artinya ya Allah, untukmu aku ruku, kepadamu aku beriman, kepadamu aku menyerah pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, sarafku, dan apa yang berdiri di atas 2 tapak kakiku telah merunduk dengan khusyuk kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca doa Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, yang artinya Maha Suci Allah yang memiliki keperkasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, demikianlah beberapa doa yang disunnahkan untuk dibaca ketika rukuk. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diamalkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.